Ya, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada telah kita dengarkan pembahasan pagi hari ini. Itu masih dalam bab Al-Mujahadah. Kali ini telah sampai pada hadis yang ke-11. Ya. Dan kini kita menuju ke sesi tanya jawab dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama Ustaz, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah dosa kalau wasilah tidak memberitahu ke akhwat tentang keberadaan si ikhwan yang sebenarnya? Hanya memberitahu sedikit tentang ikhwan tersebut. Nah, sesungguhnya urusan masalah jati diri atau sifat atau apapun ya yang ada pada seseorang, laki-laki maupun perempuan yang akan menuju langkah pernikahan, tentunya masing-masing memiliki hak untuk menyelidikinya. Artinya, si akhwat yang dilamar oleh laki-laki, dia punya hak untuk tahu siapa laki-laki itu, apa latar belakangnya, bagaimana keadaannya, dan sebagainya. Sehingga, kalau engkau ditanya, harus menjawab. Tapi kalau tidak ditanya, tidak mengapa. Dia tidak berbicara apapun. Maksudnya apa? Bukan saya menyembunyikan, tapi silakan kalian keluarga perempuan atau keluarga yang dilamar, silakan cari informasi sendiri. Silakan periksa siapa dia, begitu. Biar jangan dari saya. Itu tidak mengapa, tidak dosa. Jadi dia ketika tidak menyampaikan, itu bukan berarti dia menyembunyikan. Artinya diserahkan kepada kalian untuk menyelidikinya sendiri. Bagaimana keadaan orang tersebut. Tetapi barakallahu fikum, kalau engkau ditanya, apakah dia begini, apakah dia begitu, dan kamu tahu jawabannya, maka tidak boleh disembunyikan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan dan fulan, Nabi menjawab. Dan itu bukan ghibah. Amma fulan fasu'lukun la mala lahu. Adapun si fulan sa'luk, dia orang yang tidak punya apa-apa. Fakir. Wa amma fulan fala yadh 'asahu 'an 'atiqihi. Adapun si fulan enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Itu ada dua tafsiran. Tafsir pertama bahwasanya dia banyak memukul perempuan. Bukankah ini sesuatu yang aib? Tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ini urusan pernikahan. Kalau urusan pernikahan harus jelas siapa yang akan dinikahi dan siapa yang akan menikahi. Artinya seorang wanita yang dilamar ingin tahu, atau keluarga wanita yang dilamar ingin tahu siapa laki-laki tersebut. Laki-laki juga sebelum melamar dia pasti akan bertanya-tanya, akan mencari siapa wanita itu dan kayak apa dia. Ila akhirnya. Maka Nabi tidak segan-segan menjawab dan itu bukan ghibah. Adapun si fulan, fala yadh' 'asahu 'an 'atiqihi. Dia enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya bersiap-siap untuk memukul. Memegang tongkat di pundaknya. Tafsir kedua, artinya sering safar, karena biasa mereka dulu safar membawa tongkat. Dan tongkat dibawa di pundaknya, dengan diikatkan bekalnya di tongkatnya, itu sering safar. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya sering bepergian. Itu juga satu aib. Artinya, engkau akan ditinggal-tinggal terus. Ini orang sering keluar, sering safar, begitu. Ala kulli hal, apakah tafsir pertama bahwa dia darrabun lin nisa, banyak memukul perempuan, atau dia sering safar, itu adalah sesuatu yang kalau saja bukan karena pernikahan, aib yang tidak boleh diceritakan. Tetapi khusus untuk masalah ini, dikecualikan. Sehingga kalau perantara tadi ditanya, dia berkewajiban untuk menjawabnya apa yang dia tahu. Yang saya tahu, begini, begini, begini. Selebihnya, wallahu ta'ala alam, wala nuzakki alallahi ahada. Saya tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu. Saya tahu hanya ini saja. Titik. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya memiliki tabungan uang, dan uang tersebut dipinjam kakak saya untuk modal usaha. Jika saya meminta, mungkin akan dikembalikan uang tersebut. Bagaimana baiknya? Apakah seharusnya saya menggunakan uang tabungan untuk keperluan keluarga? atau untuk sekolah anak saya ketika sudah besar yang sekarang masih dalam kandungan. Mohon bimbingannya, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tentunya kalau masalah hutang, piutang barakallahu fikum, itu harus ada batas. Artinya ada ajalin musamma. Ajalin musamma adalah waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kakaknya tadi meminjam untuk usaha. Kapan dikembalikan? Kalau sudah jatuh tempo, ya diambil uang tersebut. Buat apa-buat apanya itu nomor dua. Tetapi ambil kembali uang tersebut karena itu adalah uangmu sesuai dengan batas waktu yang sudah disepakati bersama. Sebagaimana di akhir surat Al-Baqarah, di dalam ayat yang paling panjang dalam Quran, itu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian utang piutang dalam batas tempo tertentu, dalam batas waktu tertentu, faktubuhu, kata Allah. Tulislah. Dan ada saksinya. Artinya ada yang sebagai saksi itu bisa notaris, bisa apa saja ya, atau bisa di atas materai dan sebagainya. Sehingga jelas, walaupun itu terhadap saudara, justru kalau tidak jelas, itu khawatir menjadi keributan di antara saudara. Sehingga harus tercatat rapi walaupun itu dengan saudara. Kalau sudah jatuh temponya, maka diambil uang tersebut. Apakah engkau mau memakainya untuk nanti, ya silakan kamu simpan sendiri. Atau kalau engkau ingin makainya untuk urusan keluarganya, ya silakan. Tetapi ada di tanganmu. Barakallahu fikum. Karena kalau waktu terlalu lama, apalagi sampai sekian tahun, saya khawatir akan ada yang terlupakan. Kalau ada yang terlupakan, akan jadi masalah di belakang hari. Barakallahu fikum. Dan juga keadaan kakakmu tidak begitu terus. Wallahu ta'ala a'lam, Allah yang menakdirkan. Kadang nanti tahun depan akan berbeda keadaannya. Mungkin sekarang dia mampu membayar utangmu. Bulan-bulan atau tahun-tahun depan belum tentu bisa bayar. Misalnya keadaannya pailit atau keadaannya turun dan sebagainya. Sehingga barakallahu fikum, setelah jatuh tempo, setelah dia mampu, maka diambil kembali uang tersebut dan dipegang olehmu sendiri untuk keperluan kamu dan keluargamu. Apakah untuk yang sekarang ataupun untuk yang nanti, silahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apakah hati itu selalu berbisik-bisik tentang hal tidak baik atau baik? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Tidak selalu baik dan tidak selalu tidak baik. Al-qalbu qalbain. Hati itu ada dua. Ini ada dua jenis di dalamnya. Yang selalu menyuruh kepada kejelekan adalah nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu atau hawa nafsu itu selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan. Pengennya senang, pengennya happy, pengennya yang penting puas. Sehingga mengajarkan kepada perkara-perkara yang haram sekalipun atau perkara-perkara yang zalim. Sehingga barakallahu fikum, adapun hati bisa hati itu menjadi bersih, jadi baik, sehingga selalu menyuruh pada kebaikan. Tetapi kadang-kadang hati bisa rusak, bisa hitam, semakin gelap, semakin pekat, dan tidak menyuruh kecuali kejelekan. Padahal hati itu adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, raja yang ditaati oleh seluruh tubuh manusia. Jadi seluruh tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kakinya akan taat pada yang namanya al-qalbu. Dia perintahkan matanya untuk melihat ke sana, dia perintahkan telinganya untuk mendengar ini, dia perintahkan tangannya untuk berbuat ini, dia perintahkan kakinya untuk berjalan ke sana, kemari. Itu semua dengan perintah dari al-qalb. Sehingga mereka yang akan masuk ke dalam surga adalah man atallaha biqalbin salim. Orang yang bertemu Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, artinya hati yang putih bersih, yang Masya Allah tidak menyuruh kecuali kebaikan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara membersihkan hati? Ada sekian perkara yang bisa membersihkan hati. Pertama, dengan taubat dari dosa-dosa yang telah lewat. Sehingga titik-titik hitam yang ada di hati ini terhapuskan satu persatu dengan taubat, sehingga hati menjadi bersih. Yang kedua, dengan memperbanyak ibadah. Karena setiap orang beribadah, apakah dengan ibadah salat, puasa, zikir, ataupun ibadah-ibadah seperti bersedekah, membantu fuqara wal masakin, itu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tazkiyatun nafs, pembersihan hati, pembersihan jiwa. Bahkan zakat dinamakan zakat karena membersihkan. Dikatakan zakat dari kata zaki, yuzaki, membersihkan diri seseorang. Itu pun akan membersihkan. Barakallahu fikum. Dengan bertaubat pada Allah dari dosa-dosa yang telah lewat, dengan memperbanyak ibadah, hati akan semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Dan kemudian berjaga-jaga setelah taubat, jangan sampai terulang kembali dosa-dosa tadi. Karena setiap satu dosa dikerjakan, hati akan tertitik dengan titik hitam. Semakin banyak dosa-dosanya, semakin banyak titik-titik hitam. Hingga kalkuzi al-muzakhiyah, seperti periuk yang terbalik. Hitam legam dalam keadaan seperti periuk yang terbalik. Periuk kalau terbalik gak bisa diisi apapun. Diisi sesuatu akan tertumpah. Tetapi kalau periuk itu tidak terbalik, diisi sesuatu dia akan terisi. Barakallahu fikum. Dan ini digambarkan dalam sekian banyak riwayat. Menjadi kalau dosa-dosa terus dikerjakan semakin hitam, semakin hitam. Akhirnya na'udzubillah hitam pekat murbadza kalquzim muzakhia, sampai hitam pekat seperti periuk yang terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga harus kita menjaga hati tadi dari titik-titik hitam tadi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, bahkan akan diberi ran. Ran itu titik hitam dalam hati mereka karena apa yang mereka perbuat. Nasallahu taufiqul afiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hati yang bersih dan kita bertemu Allah dengan qalbin salim. Amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Masih ada. Ini sudah habis. Afan Ustaz mau tanya, jika seseorang melihat celana dalam terdapat sedikit cairan yang berbau pesing, kemudian ia hanya mengganti celana luar dan dalamnya saja, apakah dia harus mengganti spray yang dia duduki atau dia tiduri sementara ia tidak melihat warna bau dan rasa najis tersebut? Pertama, apakah maksudnya untuk sholat? Dia akan sholat di atas kasur atau gimana? Kalau dia sholat di tempat lain, yang penting badan dan pakaiannya sudah bersih. Kita nggak urusan dengan kasurnya. Tetapi kalau sholatnya di atas kasur, kasurnya harus dibersihkan juga. Dengan dilihat, dicium baunya, dilihat ada kotorannya atau tidak. Karena najis itu bisa dengan baunya, bisa dengan warnanya, bisa dengan rasanya. Kalau ketahuan dari sisi itu bahwa itu ada najis, maka harus dibersihkan. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Untuk pertanyaan berikut ini, Ustaz, afan Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang berkomunikasi atau sekedar iseng telepon atau video call, menchat dengan lawan jenis, ikhwan dengan akhwat, akhwat dengan ikhwan, dengan alasan katanya ingin berbagi faidah, namun terkadang juga bukan hanya mengirim faidah langsung, terkadang diselingi dengan obrolan yang lain, seperti menanyakan kabar lawannya, lagi ngapain, dan sebagainya. Sudah dinasihati, namun jawabannya ini kan untuk berbagi faedah. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustaz. Atas jawabannya, anda ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Jawabannya jelas, jangan. Tiga kali jangan. Karena itu pintu fitnah. Kalau laki-laki dan perempuan, ikhwan dan akhwat yang ajnabi, bukan mahramnya, bukan saudaranya, kemudian berhubungan, chat dan sebagainya, walaupun awalnya katanya ingin berbagi faedah, nanti ujung-ujungnya akan menjadi fitnah barakallahu fikum, sehingga bukan dengan cara tersebut engkau berbagi faedah. Kalau mau engkau berbagi faedah, bagikanlah faedah secara umum. Secara umum itu artinya engkau tulis buletin, engkau tulis kitab, atau engkau berikan faedah di mana tempat yang bisa dibaca oleh seluruh manusia. Di antaranya mereka akan baca juga, dan akhwat-akhwat juga mungkin akan buka, akan ikut mendapatkan faedah. Tetapi tidak ada chatting pribadi antara engkau dengan mereka. Barakallahu fikum. Demikian pula grup, jangan grup laki-laki dan perempuan dicampur. Walaupun forumnya berbagi faedah, tetapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Apa kabarnya, lagi ngapain, dan sebagainya. Akhirnya, na'udzubillah, itu pacaran online akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala alam, jangan membuka pintu fitnah. Allah Ta'ala alam. Ya, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, mau bertanya. Apakah ketika seorang akhwat atau ikhwan memikirkan lawan jenisnya yang pernah dia kenal dulu, termasuk zina pikiran? Pernah ada usaha untuk serius tapi belum dapat izin dari orang tua. Bagaimana saran Ustaz untuk menanganinya? Jazakumullah khairan kathiran wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Wa iyakum jazakumullah khairan kathira. Barakallahu fikum. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh para ulama sebagai efek dosa. Dosanya sudah sekian lama kamu lakukan. Dan ternyata setelah engkau taubat, setelah engkau mempelajari sunnah dan sebagainya, masih tetap terngiang, masih tetap terbayang. Dan itu na'udzubillah diantara jeleknya dosa. Jadi dosa itu memiliki sekian banyak kejelekan. Salah satunya ini. Sehingga barakallahu fikum, setelah engkau bertaubat pada Allah Ta'ala, setelah engkau meninggalkan perbuatan tersebut, maka yang berikutnya adalah menyibukkan diri dengan perkara yang baik. Menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan belajar, dengan menghafal Quran, dengan ibadah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena seorang yang sibuk dengan amal saleh, maka tidak akan sempat memikirkan tentang pikiran-pikiran yang lalu. Pikiran-pikiran tentang laki-laki yang pernah dikenalnya dulu, dan lainnya. Itu munculnya adalah ketika nganggur, ngelamun. Ketika ngelamun, udah berbaring tempat tidur, terus ngelamun. Waduh, dulu tuh saya begini, dulu saya begitu. Si fulan tuh sekarang di mana ya? Barakallahu fikum. Padahal ketika berbaring tempat tidur itu masih sekian sunnah. Baca surat Tabarak, diajarkan untuk membaca Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas, diajarkan untuk sekian banyak dikir sebelum tidur. Jika engkau berbaring di pembaringanmu, bacalah ayat kursi. Jika engkau berbaring di pembaringanmu, bacalah. Itu semua akan menyibukkan kamu dari perkara-perkara tadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Kata Nabi, tidak ada sepeninggalku fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melainkan para wanita. Demikian pula seorang akhwat tentunya termasuk fitnah bagi orang akhwat adalah rijal. Barakallahu fikum. Kalau memang Allah takdirkan engkau akan mendapat jodohmu, niscaya akan ada orang yang baik-baik melamar, meminta kepada orang tuamu. Barakallahu fikum. Enggak perlu pakai jenjang pacaran, enggak perlu pakai jenjang ta'aruf-ta'aruf ya, yang ternyata itu adalah definisinya sama pacaran juga. Enggak perlu. Kalau engkau bisa menjaga dirimu dengan baik, menghijabi dirimu, niscaya yang datang adalah orang-orang yang saleh, laki-laki yang saleh. Tapi kalau engkau membuka pintu kepada para laki-laki untuk berinteraksi dan sebagainya, atau untuk perhubungan ini, ngobrol segala macam, yang akan datang pun orang yang sejenis itu. Barakallahu fikum. Dan itu wassalamu ala afiyah adalah suatu bahaya besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tepsat, jazakumullah khairan atas faedahnya di pagi hari ini. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin, pendengar di manapun Anda berada, telah kita dengarkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab Al-Mujahadah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.